Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu azza wa jal: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada session yang kedua ini kita akan membaca beberapa pernyataan pujian dari para ulama untuk Fadilatul Syekh Rabi' Ikhali, agar kita bisa memahami kedudukan beliau di mata para ulama. Artinya, jika para ulama besar saja mereka menghormati dan mengakui keilmuan Syekh Rabi', tentunya kita pun harus lebih lagi. Tentunya kita pun harus lebih lagi. Ketika para ulama mengakui keahlian dan kemampuan Asy-Syaikh Rabi' dalam bidang al-jarh wa ta'dil, dalam al-jarh wa ta'dil, maka lebih-lebih kita lagi harus menerima, mempercayai apa yang beliau sampaikan tentang jarh wa ta'dil. Walhamdulillah, seperti yang di nyatakan oleh Asy-Syaikh Rabi' sendiri hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' sendiri hafizahullahu ta'ala menyatakan bahwa semua bantahan yang aku sampaikan, kata Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, semua bantahan yang aku sampaikan semuanya itu pasti berdasarkan bukti. Pasti berdasarkan bukti hafizahullahu ta'ala. Yang pertama, pujian yang diberikan oleh Al-Imam Al-Allamah Samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Mufti Kerajaan Arab Saudi. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, beliau memberikan pujian untuk Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Dalam salah satu kesempatan di kegiatan daurah di kota Taif, kembali saya ingatkan bahwa referensi utama dari materi ini adalah karya Asy-Syaikh Khalid Al-Dhafiri, yaitu Al-Thana'ul Badi' minal Ulama ala Asy-Syaikh Rabi'. Nah, dalam satu kegiatan daurah di kota Taif, setelah Asy-Syaikh Rabi' menyampaikan materi dengan judul At-Tamassuk bil Manhaj As-Salafi, berpegang teguh dengan manhaj salaf, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah memberikan pujian. Kata beliau Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, "Qad sami'na hadhihi al-kalimata al-mubarakata at-thayyibah min sahib al-fadilah Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali fi mawdhu' at-tamassuk bil kitab was-sunnati wal-hadhari mimma khalafahuma wal-hadhari min abwab at-tafarruq wal-ikhtilaf والتعصب للأهواء ولقد أحسن وأجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته." Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sungguh kita telah mendengar bersama penjelasan yang baik dan mudah-mudahan diberkahi dari beliau yang mulia Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, mengangkat tema berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah serta waspada, berhati-hati dari semua yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian juga berhati-hati dari pintu-pintu perpecahan, perselisihan, ta'assub, fanatik pada hawa nafsu. Kata beliau rahimahullah Asy-Syaikh bin Baz, walaqad ahsana wa ajada wa afada. Sungguh, keterangan yang telah kita dengar tadi, nah, beliau telah menyampaikannya dengan baik, bagus, dan memberikan banyak faedah. Jazahullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan melipat gandakan pahalanya. Ini pujian dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah kepada Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala. Naam. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau telah memberikan pesan secara khusus. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah pernah memberikan pesan secara khusus kepada Asy-Syaikh Rabi, birraddi ala kulli mukhalifin lil haqqi was sunnah, agar Syekh Rabi tampil untuk membantah setiap orang yang menyelisihi kebenaran dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan khusus dari Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah, yang kemudian diingat selalu oleh Asy-Syaikh Rabi, yang beliau sebutkan dengan kalimat wa ni'mat an-nasihah fama a'zamaha wa awjabaha ala man yastati'ul qiyama biha. Sungguh nasihat yang disampaikan Syekh bin Baz ini, pesan dari beliau tersebut adalah nasihat yang sangat indah. Alangkah mulia dan alangkah wajibnya untuk melaksanakan nasihat ini sebatas kemampuan. Pesan dari Syekh bin Baz kepada Syekh Rabi untuk membantah siapapun yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi manhaj salafi, dibantah, diterangkan, ditahdir. Itu pesan dari gurunya, pesan dari Syekh bin Baz. Dan walhamdulillah, faqad qama Syekh Rabi ahsan al-qiyam bihadihin nasihah. Dan alhamdulillah Syekh Rabi telah melaksanakan sebaik-baiknya pesan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz, walaupun beliau adalah guru dari Asy-Syaikh Rabi, kedudukan beliau yang lebih tinggi sebagai seorang mufti Kerajaan Arab Saudi. Asy-Syaikh Abdul Aziz yang sedemikian tinggi kedudukannya dan sedemikian tinggi terhormatnya, tetap beliau, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, tetap meminta kepada Asy-Syaikh Rabi keterangan tentang beberapa orang tertentu. Bayangkan Asy-Syaikh bin Baz mempercayakan hukum seseorang itu, apakah dia ahlu sunnah, ahlul bid'ah, kepada Asy-Syaikh Rabi. Saya ulangi kembali, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, mufti Kerajaan Saudi, guru Asy-Syaikh Rabi, Beberapa kali berkirim surat yang ditujukan kepada Asy-Syaikh Rabi. Melalui surat tersebut Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah meminta keterangan dan penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi tentang beberapa orang tertentu. Orang ini baik ataukah buruk? Orang ini ahlu sunnah ataukah bukan? Asy-Syaikh bin Baz sangat percaya dalam hal jarh wa ta'dil kepada Asy-Syaikh Rabi hafizahullah. Apalagi kita yang enggak ada apa-apanya dengan Syekh bin Baz. Nah, kita yang belum memberikan sumbangsih besar untuk dakwah salafiyah. Kita yang keilmuannya masih pendek dan cetek ini. Nah, mestinya serahkan kepada Syekh Rabi hafizahullah ta'ala untuk menilai dan menghukumi si A, si B, si C. Hukum apa yang beliau berikan? Dan ingat, hukum yang diberikan Asy-Syaikh Rabi kepada si A, si B, si C selalu berdasarkan bukti yang valid, informasi yang akurat. Nah, selalu Bukan kemudian beliau mudah-mudahan menerima laporan palsu, berita dusta. Lalu laporan palsu dan berita dusta itu digunakan oleh beliau hafizahullah membangun sebuah hukum untuk menilai seseorang si A, si B, si C. Hasya wa kalla. Alangkah jelek dan kejinya tuduhan seperti itu. Jangankan kita, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Sebagai contoh, surat yang dikirim oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Nah, nomor surat 2/352. Surat resmi. Surat resmi. Nah, sebagai pimpinan Idaratul Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta Wal-Da'wati Wal-Irsyad, sebagai seorang mufti, Asy-Syaikh bin Baz mengirim surat secara resmi pada tahun 1413 Hijriah. Surat itu di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim min Abdul Aziz bin Baz, dari Abdul Aziz bin Baz ila hadratil akh al mukarram fadilati Syekh Rabi ibn Hadi madkhali al mudarris bil jami'atil islamiyah waffaqahullah. Dari Abdul Aziz bin Baz kepada yang terhormat saudara yang mulia fadilatul Syekh Rabi bin Hadi, dosen di Jami'ah Islamiyah, waffaqahullah. Ingat, ini surat dari Syekh bin Baz, seorang mufti, guru Syekh Rabi sendiri. Dalam hal jarh wa ta'dil, dalam hal jarh wa ta'dil diserahkan kepada Syekh Rabi. Pengakuan, pengakuan dari Syekh bin Baz akan keilmuan dan keahlian Syekh Rabi dalam bidang spesialisasinya al-jarh wa ta'dil. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa ba'd. Faqad balagani anna fadilatakum qad kataba syai'an hawla al-ustaz abil a'la al-maududi rahimahullah. Faarju tazwidi binuskhatin mimma katabtum fi dhalik. Kata Syekh bin Baz dalam surat ringkas ini, sungguh telah sampai informasi kepadaku bahwa Anda yang terhormat Asy-Syaikh Rabi telah menulis sesuatu tentang Ustaz Abul A'la Al-Maududi rahimahullah. Nah, Abul A'la Al-Maududi sendiri memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam, melanggar menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salam. Dan Asy-Syaikh Rabi menulis tentang Abul A'la Al-Maududi. Nah, informasi bahwa Syekh Rabi menulis tentang Abul A'la Al-Maududi terkait dengan pemikiran dan pemahamannya yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, informasi ini sampai kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Fa'arju tazwidi binuskhatin mimma katidai. Saya berharap Anda bisa mengirimkan untukku satu eksemplar tulisan tersebut tentang Abul A'la Al-Maududi. Wa as'alullaha an yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah wa an yu'inal jami' ala kulli khairin innahu khairu mas'ul. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Ra'isul 'Am li Idaratil Buhuthil 'Ilmiyah wal Ifta' wad Da'wati wal Irsyad. Contoh pertama, betapa Syekh bin Baz mempercayakan urusan jarh wa ta'dil kepada Asy-Syaikh Rabi hafizahullah. Contoh yang kedua, surat yang dibuat oleh Asy-Syaikh bin Baz pada tahun 1415 Hijriah. Surat resmi bernomor 1/1744. Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz ila hadratil mukarram fadilatil Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali waffaqahu Allah likulli khairin amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada yang mulia dan terhormat Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali waffaqahullahu likulli khairin amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'dah. Naam. Ab'athu li fadilatikum. Naam. Bitayyah nuskhatin minal awraq al-muta'alliqah bil-akh fillah. Nuktah, nuktah, nuktah. وأرجو من فضيلتكم الاطلاع ثم الإفادة عما تعلمون من حاله حتى نتخذ اللازم على ضوء ذلك إن شاء الله. Ini Syekh bin Baz Saya ulangi kembali, ini Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibnu Baz, mufti kerajaan Saudi, ulama yang terkenal dan masyhur itu. Seorang ulama yang telah mendidik sekian banyak orang, kemudian sama-sama menjadi ulama besar juga. Beliau bersurat kepada Syekh Rabi yang isinya, saya mengirimkan untuk Anda yang terhormat, yaitu Syekh Rabi, beberapa lembar kertas terkait saudara fillah titik-titik fulan bin fulan bin fulan. Artinya di sana ada orang, ada orang fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Bisa dipahami ya? Di sana ada seseorang fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Nah, terkait dengan orang ini, fulan bin fulan bin fulan ini, ada beberapa lembar halaman yang dikirimkan oleh Asy-Syaikh bin Baz kepada Syekh Rabi. Untuk apa? Wa arju min fadhilatikum, saya berharap dan memohon kepada Anda, Asy-Syaikh Rabi, al-ittila, untuk memeriksa. Thummal ifadata amma ta'lamuna min halih, kemudian saya berharap kepada Anda untuk memberikan faedah, memberikan keterangan tentang apa yang Anda ketahui dari keadaannya. Hatta natakhidha lazima ala dhaw'i dhalika insyaallah, sehingga kami, yaitu Syekh bin Baz, bisa mengambil konsekuensi keharusan dari keterangan yang akan Anda berikan itu insyaallah. Fulan bin fulan, orang ini gimana? Ahlu sunnah, ahlu bid'ah, baik, buruk. Syekh bin Baz meminta kepada siapa untuk memberikan penilaian pada orang tersebut? Meminta kepada Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Ini Syekh bin Baz meminta dan memohon kepada Syekh Rabi untuk memberikan keterangan, memberikan hukum, menilai si A berdasarkan bukti-bukti tadi, lembaran-lembaran kertas yang dikirimkan. Waffaqanallahu, dan diterima oleh Syekh bin Baz. Hatta natakhidha lazima min dhaw'i dhalika insyaallah, bukan cuma sekedar kirim surat disertakan data, orang ini dihukumi apa, dinilai seperti apa, dijawab selesai, tidak cukup sampai di situ. Syekh bin Baz mengatakan hatta natakhidha lazima ala dhaw'i dhalika insyaallah, sehingga kami, Syekh bin Baz, bisa mengambil, berpegang, berpendapat berdasarkan konsekuensi keharusan dari keterangan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ada orang bertanya, apa fatwa Syekh Rabi itu mengilzamkan? Apakah fatwa Syekh Rabi itu berada pada ruang yang tidak bisa diganggu gugat? Apakah fatwa Syekh Rabi itu kemudian harus diterima dan dilaksanakan? Syekh bin Baz, jangan kita, Syekh bin Baz mengatakan hatta natakhidha lazima ala dhaw'i dhalika insyaallah, lazimnya, nah, bentuk ilzam dari keterangan tersebut diambil oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Masalahnya adalah fatwa tersebut benar ataukah salah. Masalahnya fatwa yang disampaikan Syekh Rabi itu benar atau salah. Bukan masalahnya fatwa Syekh Rabi bisa diambil ataukah tidak, dilazamkan ataukah tidak, bukan itu. Pertanyaannya sekarang, fatwa Syekh Rabi benar atau salah? Kalau memang benar, ikuti kebenaran. Kenapa harus ragu? Kalau memang itu benar, fatwa yang disampaikan Syekh Rabi benar, apa alasan kita untuk kemudian menolak? Kecuali kalau Anda berpendapat bahwa fatwa Syekh Rabi salah. Kecuali kalau Anda berpendapat bahwa fatwa Syekh Rabi salah, mungkin Anda merasa lebih baik dari Syekh bin Baz. Syekh bin Baz saja seperti ini rahimahullahu ta'ala. Waffaqanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbuhu wa yardah, wa baraka fi juhudikum innahu khairu mas'ul. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mufti am al-mamlakatil arabiyyatis saudiyyah. Surat resmi, bukan secara pribadi, tetapi secara posisi beliau sebagai seorang mufti kerajaan Arab Saudi, meminta keterangan kepada Asy-Syaikh Rabi tentang kondisi si fulan. bukan cuma sekedar bertanya, tapi jawaban yang akan diberikan Syekh Rabi akan diikuti dan dilaksanakan oleh Syekh bin Baz hafizahullah rahimahullahu taala. Nah, Syekh Rabi, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah pernah berpesan kepada Syekh Rabi. Kata Syekh bin Baz, "Ya Syekh Rabi, rudd 'ala kulli man yukhthi. Lau akhta'a Ibnu Baz, rudd 'alayhi. Lau akhta'a Ibnu Ibrahim, rudd 'alayhi." Lihat pesan Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz berpesan kepada Syekh Rabi, "Wahai Syekh Rabi, bantahlah setiap orang yang salah. Setiap orang yang salah bantah, jelaskan kesalahannya. Lau akhta'a Ibnu Baz, rudd 'alayhi." Walaupun yang salah itu bin Baz. Ini pesan dari Syekh bin Baz sendiri. Walaupun yang salah itu bin Baz, bantah. Lau akhta'a Ibnu Ibrahim, rudd 'alayhi. Walaupun yang salah itu Ibnu Ibrahim. Ini mufti sebelumnya, Syekh Muhammad bin Ibrahim, alu syekh. Nah, guru-gurunya Syekh Rabi. Nah, walaupun yang salah itu Ibnu Ibrahim, tetap bantahlah wahai Syekh Rabi. Walhamdulillah, Syekh Rabi telah melaksanakan nasihat dan pesan ini dengan sebaik-baiknya. Ini pujian dari Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Pujian yang lainnya dari Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin Al-Albani yang kita sebut dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau dalam kaset Al-Muwazanat Bid'atul Asri, prinsip muwazanah adalah bid'ah masa kini. Muwazanah itu secara ringkas sepakat, tolong menolong pada hal yang disepakati, dan saling toleransi pada hal yang diperselisihkan. Nah, jadi akhirnya kesatuan tidak dibangun, persatuan tidak dibangun di atas kebenaran. Padahal persatuan itu harus dibangun di atas kebenaran. Kalau persatuan dibangun di atas kebatilan, tidak mungkin persatuan itu terwujud. Kita mengajak bersatu, tetapi bersatu di atas apa? Di atas manhaj yang benar, di atas manhaj yang sahih. Nah, di dalam kaset tersebut Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wabikhtisarin, ringkasnya, aqul, saya berpendapat. Ini Syekh Al-Albani, muhaddith abad ini, guru dari Syekh Rabi sendiri. Kata Syekh Al-Albani, inna hamila rayatil jarhi wa ta'dil al-yawm fil asril hadir wa bihaqqin huwa akhuna ad-doktur Rabi' walladhina yarudduna alayhi la yarudduna alayhi bi'ilmin abadan wal ilmu ma'ah. Coba kita resapi kata-kata dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ini. Kata beliau ringkasnya, saya berpendapat bahwa pembawa bendera jarh wa ta'dil saat ini, di masa kita ini, secara benar adalah saudara kita Dr. Rabi, Syekh Rabi. Orang-orang yang membantah Syekh Rabi, mereka membantahnya tanpa ilmu selama-lamanya. Ini dari Syekh Al-Albani. Wal ilmu ma'ah, sementara ilmu itu ada dan bersama Syekh Rabi hafizahullah. Jadi yang memberi gelar hamil rayatil jarhi wa ta'dil, pembawa bendera jarh wa ta'dil, itu bukan sembarang orang. Yang memberikan gelar dan sebutan ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Artinya pengakuan dari Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa beliau Syekh Rabi hafizahullah ta'ala adalah orang yang betul-betul mumpuni, memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang jarh wa ta'dil. Sampai-sampai disebut sebagai hamil rayatil jarhi wa ta'dil, pembawa bendera jarh والتعديل. نعم. لا ini lucunya, menggelikan sekali. Nعم. Ketika sebagian hizbiyun, sebagian ahlul bid'ah, sebagian hizbiyun dan sebagian ahlul bid'ah mengatakan kok digelari pembawa bendera jarh wa ta'dil. Lawang Syekh Rabi sendiri enggak mau kok disebut pembela dan pembawa bendera jarh wa ta'dil. Ini kan menggelikan sekali. Kan gitu. Jadi alasannya begitu. Kenapa kita sebut Syekh Rabi itu pembawa bendera jarh wa ta'dil? Lah Syekh Rabi sendiri pada beberapa kesempatan mengatakan, saya tidak pantas disebut seperti itu. Saya tidak mau disebut seperti itu. Syekh Rabi sendiri aja enggak ngakui kok. Haula wala quwwata illa billah. Akalnya itu loh. Kenapa dia tidak menilai, lihat tawadhu'nya Syekh Rabi. Lihat kerendahan hati Syekh Rabi. Memangnya terus untuk betul-betul resmi terus, iya saya memang pembawa jarh wa ta'dil benderanya. Dan itu subhanallah disebutkan dan diucapkan oleh hizbiyun dan ahlul bidah. Banyak sekali. Belum apa-apa kok. Oh kan? Ada satu yang mulai terus-terusan. Pengen dijawab kayaknya. Nanya kok ya, pengen dijawab. Nah, luar biasa. Kan begitu ya? Itu disebutkan dan disampaikan oleh hizbiyun dan ahlul bid'ah. Kok itu ahlus sunnah salafiyun itu loh. Yang golongan keras itu. Menyebut Syekh Rabi sebagai pembawa bendera jarh wa ta'dil. Syekh Rabi sendiri enggak mau disebut seperti itu. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Itu tawadhu'nya Syekh Rabi. Yang menyebut gelar ini bukan sembarang orang. Asy-Syekh Al-Albani. Ahli hadis abad ini. Gurunya. Guru Syekh Rabi sendiri. Naam. Rahimallah Asy-Syekh Al-Albani. Naam. Rahimallah Asy-Syekh Al-Albani. Naam. Kemudian ada lagi syubhat. Syubhatnya para ulama di Saudi itu kan diam. Diam, tidak membantah Syekh Rabi. Itu karena menghormati Syekh Rabi. Ini mencela para ulama namanya. Jadi kalau Syekh Rabi berbicara tentang ini, tentang itu, kenapa para ulama yang lain mendiamkan dan membiarkan? Itu katanya demi menghormati dan memuliakan Syekh Rabi. Anda sudah mencela seluruh ulama, berarti Anda menganggap ulama itu takut untuk berbicara. Anda menganggap tanpa sadar bahwa ulama itu, nah, bahwa ulama itu tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Nah, hati-hati kalau berbicara. Nah, hati-hati kalau berbicara tentang kehormatan para ulama. Jangan asal ngomong aja. Kan itu disebutkan oleh ahlul bid'ah dan hizbiyun seperti itu. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Saya kira cukup. Apa namanya nukilan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Sebenarnya banyak sudah dinukilkan dan ditulis oleh dan disusun oleh Asy-Syaikh Khalid Al-Ghafiri, tetapi yang kita ambil adalah hal-hal yang sesuai dengan tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya, Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga termasuk ulama besar yang mengakui keilmuan Asy-Syaikh Rabi. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah termasuk ulama yang mengakui kemampuan dan keahlian Asy-Syaikh Rabi di dalam bidang jarh wa ta'dil. Ini Syekh Al-Utsaimin dalam salah satu kesempatan, Asy-Syaikh Al-Utsaimin mengakui, kata beliau, mutala'ati li kutubi Sayyid Qutb qalilah. Telaah saya pada kitab-kitab karya Sayyid Qutb dibilang sedikit tawadhu'nya Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengakui kurang menelaah, kurang meneliti kitab-kitab karya Sayyid Qutb. Wala a'lamu an halir rajul, sehingga saya tidak tahu keadaan orang ini tentang Sayyid Qutb itu seperti apa. Lihat, Asy-Syaikh Al-Utsaimin tawadhu dan rendah hatinya. Walakin qad kataba al-ulama'u fi ma yata'allaqu bi mu'allafihi fi at-tafsir fi dhilal al-Qur'an. Akan tetapi beberapa ulama telah menulis tentang hal-hal yang terkait dengan karya Sayyid Qutb di bidang tafsir, yaitu fi dhilalil Qur'an, sebuah tafsir karya Sayyid Qutb yang di dalamnya terdapat beberapa atau banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang sesat dari Islam. Ini Asy-Syaikh Al-Utsaimin mengakui. Saya sendiri kurang menelaah karya-karya karya-karya Sayyid Qutb. Nah, qad katabu alaihi mulahadhatin ala kitabihi fi at-tafsir. Para ulama telah menulis beberapa catatan penting. Nah, berisi tahdzir pada kitabnya itu di dalam bidang tafsir, mithlama kataba Syekh Abdullah Ad-Duwaisy rahimahullah, seperti sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Abdullah Ad-Duwaisy rahimahullah, wa kataba akhuna Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali mulahadhatin ala Sayyid Qutb fi tafsirihi wa fi ghairihi, dan saudara kami Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali telah menulis beberapa catatan penting tentang Sayyid Qutb, terkhusus dalam tafsirnya itu fi dhilalil Qur'an wa fi ghairihi, dan juga karya-karya Sayyid Qutb yang lainnya. Faman ahabba an yuraji'aha falyuraji'ha, barang siapa yang ingin memurajaah, membaca karya beliau-beliau itu, Syekh Rabi dan Syekh Ad-Duwais dan yang lain, silahkan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyerahkan, memberikan kepercayaan kepada Syekh Rabi hafizahullah ta'ala untuk berbicara tentang Sayyid Qutb. Syekh Al-Utsaimin sendiri mengakui, saya kurang menelaah tentang Sayyid Qutb. Nah, tentang Sayyid Qutb. Suatu saat Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, nah, apa nasihat Anda wahai Syekh kepada orang-orang yang melarang penyebaran kaset-kaset Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi dengan alasan kaset-kaset Asy-Syaikh Rabi' tuthirul fitnah, bisa memunculkan fitnah. Kaset-kaset Syekh Rabi tentang manhaj, tentang tahdzir kepada ahlul bid'ah, tahdzir kepada hizbiyun, tahdzir kepada tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tahdzir kepada tokoh-tokoh hizbiyun, dianggap membuat fitnah di kalangan umat. Ini Syekh Al-Utsaimin ditanya, apa pendapat Anda, nasihat Anda kepada orang-orang yang melarang penyebaran dan peredaran kaset-kaset Syekh Rabi bin Hadi karena alasan kaset-kaset itu akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Wa fiha mamur fil mulakah, dalam kaset-kaset tersebut Syekh Rabi memuji para pemimpin dan para penguasa di kerajaan Arab Saudi. Wa anna madhah nifakun, menganggap bahwasanya pujian Syekh Rabi kepada pemerintah itu adalah bentuk kemunafikan. Manhaj ahli sunnah taat waliyil amr, taat kepada pemerintahnya dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal kebaikan, dalam hal ketaatan, taat kepada pemerintah. Subhanallah, kaset-kaset Syekh Rabi yang menjelaskan tentang manhaj, yang menjelaskan tentang tahdzir kepada ahlul bidah dan ahlul ahwa, kepada hizbiyun, dianggap menimbulkan fitnah. Fitnahnya siapa? Siapa yang berhak menentukan ini fitnah dan ini bukan? Lihat jawaban Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin. Ra'yuna, pendapatku, anna hadza ghalatun wa khata'un 'adzim. Pendapat saya bahwa sikap tersebut melarang peredaran kaset-kaset Syekh Rabi yang menjelaskan tentang manhaj adalah kesalahan dan kekeliruan besar. Kesalahan dan kekeliruan besar. Sama halnya juga, seandainya kaset-kaset asatidzah kita di Indonesia yang menjelaskan tentang manhaj salaf, yang menjelaskan tentang tahdzir kepada ahlul bid'ah dan hizbiyin, dilarang untuk disetel, dilarang peredarannya, jangan disampaikan, menimbulkan fitnah. Sama kan masalahnya dengan di zaman dulu. Tapi lihat nasihat dari para ulama, semisal Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala, ini kesalahan dan kekeliruan yang besar. Kesalahan dan kekeliruan yang besar. Justru yang namanya fitnah itu membiarkan kemungkaran tetap mungkar. Itu fitnah namanya. Apa sih yang dimaksud dengan fitnah itu? Ngomong fitnah, fitnah, fitnah, fitnah. Ditanya apa artinya fitnah? Gak ngerti, gak paham. Fitnah itu apa? Fitnah itu adalah membiarkan kemungkaran tetap mungkar. Melihat kemungkaran tidak diingkari. Menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dibiarkan. Itu fitnah. Lebih besar. Lebih besar. Kadang-kadang orang beralasan, janganlah berbicara tentang masalah ini. Nanti orang yang mau ngaji, gak jadi ngaji. Alhamdulillah, orang yang sebelumnya tidak ngaji, kemudian ngaji lebih banyak lagi. Yang sebelumnya masih setengah-setengah hati, setelah mendengar penjelasan tentang manhaj oleh asatidah kita, lebih mantap lagi. Berpegang dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Memang beda ya, ahli sunnah itu tegas ya. Salah bilang salah, benar bilang benar. Tambah mantap lah ngaji. Jangan karena contoh sampel 1-2 orang, 3 orang, gak mau ngaji kenapa? Bingung ya, mumet ya. Masalah manhaj ini apa sih, segala macam. Bo yang baik-baik aja, yang lurus-lurus aja. Akhirnya gak ngaji. Akhirnya digeneralisasi. Udahlah, gak usah bicara seperti itu. Nanti bikin orang yang pengen ngaji tidak jadi ngaji. Sekali lagi, alhamdulillah, yang dulunya tidak ngaji, akhirnya ngaji jauh lebih banyak lagi. Hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah inginkan dia baik, ambo mau di segini ya tetap nerima. Misalkan ada seorang pedagang, modal usahanya dari riba. Modal usahanya riba, semua pinjem bank. Penjualannya juga tata caranya riba. Yang dijual juga halal yang haram, rokok misalkan kan gitu. Sekarang orang ini bertanya, betul-betul, Ustaz, usaha yang saya lakukan ini gimana ya? Apa bilang, ya yang penting ngaji dulu. Oh, jelas-jelas dia bertanya kok. Sudah membuka pintu, membuka hatinya untuk mendengar jawaban. Ngaji dulu yang penting kan gitu. Yang penting ngaji, jangan lupa sumbangannya tetap jalan. Kan gitu. Dan itu subhanallah terjadi loh. Ada contohnya. Yang penting sumbangannya tetap jalan. Ya gak disampaikan kepada orangnya, dibisikkan sama orang. Biarkan aja itu, yang penting sumbangan nih. Oh, iya. Sampaikan, orang sudah bertanya, Pak, Anda bertanya saya menjawab. Anda ingin jawaban saya kasih. Lebih bagus usaha ini, ya dipikirkanlah bagaimana baiknya. Apa bisa diganti, dan itu yang jelas usaha yang dibangun di atas modal riba, prosesnya pun riba, itu tidak diberkahi Allah. Diharamkan menurut Al-Quran dan Sunnah. Itu rokok yang Bapak jual juga, sudahlah, jangan jualan rokok lagi. Kan gitu. Apa kayak gitu dibilang keras? Mutasyaddid. Wah ya, dia menyampaikan agama kok dibilang keras. Menyampaikan al-haq disebut mutasyaddid. Dia sudah bertanya, diterima dan tidak diterima urusan Allah, bukan urusan kita. Yang jelas kita sudah menjawab dengan jujur, tidak menyembuhkan ilmunya. Kalau saya, Pak, memberikan nasihat, sudah ganti usaha yang lain sajalah. Apalagi yang ya buka toko kecil-kecilan enggak apa, lebih barokah. Rokoknya sudah enggak usah dijual lagi. Jual yang apa? Makanan ringan, Indomie, apa segala, mie itu bagus, alhamdulillah. Nah, tapi kalau yang itu tadi yang tidak punya manhaj, akhirnya yang penting ngaji dulu aja, Pak. Nanti lah ngerti dewe. Kapan ngertinya? Ini hari ini sudah mau ngerti kok. Buktinya dia nanya, kok masih ditunda-tunda juga. Dananya loh. Oh iya. Dananya ternyata. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan dijadikan alasan kalau bicara tentang manhaj itu terus membuat orang lari. Tidak. Alhamdulillah yang mantep semakin banyak. Maka kaset-kaset asatidah kita Ustaz Muhammad Umar As-Sewet yang berbicara menjelaskan tentang manhaj salaf dari dulu sampai saat ini, dengarkan, ikuti. Al-Ustaz Asy'ari hafizullah, Al-Ustaz Usamah Mahri hafizullah, Ustaz Qamar Su'aidi, Al-Ustaz Luqman Ba'abdu, dengarkan semua itu kaset-kaset manhaj. Ustaz Afifuddin, dengarkan agar kita faham salafi itu apa sih. Salafi itu bukan cuma ngaji-ngaji, tapi ada manhajnya, ada aturannya. Ini Asy'ari Muhammad bin Shalal Utsaimin mengatakan, pendapatku kesalahan dan kekeliruan besar kalau misalkan kaset-kaset Syekh Rabi itu kemudian tidak boleh tersebar. Wa Syekhu Rabi'un min ulama'is sunnah. Asy-Syekh Rabi termasuk ulama sunnah, wa min ahlil khair. Termasuk orang khair, wa aqidatuhu salimah, akidahnya lurus dan benar, wa manhajuhu qawim, manhajnya kuat dan kokoh. Lakin tetapi lamma kana yatakallamu ala ba'dir rumuz inda ba'din nas minal mutaakhirin wasamuhu bihadhil uyub. Tetapi karena Syekh Rabi sering berbicara tentang beberapa kesalahan, beberapa kesesatan yang terjadi pada sebagian orang di kalangan belakangan ini, akhirnya orang-orang itu kemudian menuduh Asy-Syaikh Rabi dengan ini dan itu. Pembelaan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kan itu. Ya, ada saatnya yang disampaikan tauhid, ada saatnya yang disampaikan fikih dan ibadah, ada saatnya yang disampaikan tentang hukum-hukum bermuamalah, ada saatnya yang disampaikan hukum tentang adab dan akhlak. Tetapi jangan lupa manhaj juga disampaikan. Dipelajari agar kita tidak salah langkah. Nah, melihat nasihat dalam bentuk jawaban dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kemudian berikutnya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, ini pengakuan ya. Kita sudah membaca tiga. Yang pertama Syekh bin Baz, yang kedua Syekh Al-Albani, yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketiga-tiganya mengakui kemampuan, keahlian yang mumpuni dari Syekh Rabi dalam bidang jarah wa ta'dil dan diterima. Bukan cuma mengakui tetapi diterima jarah wa ta'dil dari Syekh Rabi hafizahullah. Kemudian berikutnya adalah Syekh Al-Allamah Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kata beliau dalam muqaddimah karya Syekh Rabi, Manhaj Al-Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal aqlu. Kata Syekh Al-Fauzan, "Walamma kana amru hadhihi al-jama'ati al-mukhalifati wal mukhtalifa yushakkilu khatran 'ala al-Islam, qad yusaddu 'anhu man arada ad-dukhula fihi, kana la budda min bayanihi wa bayani annahu laysa min al-Islam fi syai'." Kata Syekh Al-Fauzan, dan karena tentang jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran, yang banyak ragam dan macamnya ini, menimbulkan bahaya besar terhadap Islam. Kadang-kadang orang yang akan masuk Islam tidak jadi karena keberadaan kelompok-kelompok sesat ini. Maka harus dijelaskan, harus pula diterangkan bahwa kelompok-kelompok sesat itu tidak termasuk dari Islam sedikit pun. Lihat cara pandangnya ulama. Kalau cara pandangnya sebagian orang yang ilmunya tidak seperti ulama, kalau menjelaskan tentang kelompok-kelompok sesat, nanti orang gak mau ngaji, orang gak mau ini dan itu. Lihat, sementara ulama seperti Syekh Al-Fauzan Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan justru keberadaan kelompok-kelompok sesat itu yang membuat orang tidak mau masuk Islam. Memang candaknya kita tuh beda sama ulama ya. Dan candaknya kita tuh beda sama ulama. Nah, harus dijelaskan. Ini loh Islam yang benar, itu salah, ini keliru. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, innal ladhina farraku dinahum wa kanu syia'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, engkau tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Jelaskan, kata Syekh Al-Fauzan, harus dijelaskan memang kelompok ini sesat, kelompok ini salah, kelompok ini keliru, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, pemahaman seperti ini tidak benar. Jelaskan. Nah, bukan yang penting, yang penting lumpuk, yang penting banyak pengikut, yang penting ikut pengajiannya full. Kan gitu ya. Walianna al-Islam yad'u ilal ijtima' alal haq. Ingat kata-kata Syekh Al-Fauzan di sini. Ingat bahwa sesungguhnya Islam itu mengajak bersatu, berkumpul dan bersama, tetapi alal haq, di atas kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, an aqimud dina wa la tatafarraku fi, agar kalian tegakkan agama itu dan jangan berpecah belah di dalamnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruhnya, janganlah berpecah belah. Nah, sekarang orang yang menyampaikan manhaj salaf yang benar seperti yang diajarkan dan diterangkan para ulama, nah, disebut dan dituduh telah memecah belah. Padahal ayat ini memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah itu Al-Quran, tali Allah itu adalah sunnah Nabi, tali Allah itu adalah Islam itu sendiri. Nah, orang menjelaskan kebenaran kok dibilang memecah belah, membuat keresahan, membuat ini dan itu. Tidak. Larangan dari Allah jangan berpecah belah itu artinya dengan bersatu dan berkumpul di atas kebenaran. Tetapi pada saat kita ingin berkumpul dan bersatu di atas kebenaran, lalu ada orang, ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang menggabung, itu konsekuensi. Konsekuensi dari dakwah kepada kebenaran. Ada orang yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang menolak, ada yang menentang. Lamma kana bayanu dzalika wajiban wa kasyfuhu laziman, kata Syekh Fauzan, karena menjelaskan hal itu semua hukumnya wajib, membongkar kesesatan itu hukumnya harus, jangan ditutup-tutupi. Qama jama'atun minal ulama, maka bangkitlah sejumlah ulama. Min dzawil ghairati wa tahqiq, mereka yang punya kecemburuan dan tahqiq. Litanbih ala akhta'i tilkal jama'at, untuk menekankan, memberitahukan, mengingatkan kesalahan-kesalahan dari kelompok-kelompok itu. Wa bayan mukhalafatiha fid da'wati liman hajil anbiya, dan juga menerangkan penyelisihan dan penyimpangan kelompok-kelompok tersebut di dalam berdakwah berdasarkan manhaj para nabi. La'allaha tarji'u ila sawabiha, dengan harapan kelompok-kelompok itu mau kembali kepada kebenaran. Ini yang paling penting. Ketika kita berbicara tentang manhaj, berbicara tentang kebenaran ala hakal Quran dan sunnah, fatwa para ulama yang kita inginkan, ayo sama-sama kembali kepada kebenaran. Bukan karena dendam, bukan karena urusan pribadi, bukan karena urusan bisnis dan jual beli, saingan, bukan. Hilangkan itu semua. Tidak ada tujuan kita, tidak ada maksud kita kecuali kepada kebenaran. Fa innal haqqa dhalatul mu'min, karena sesungguhnya kebenaran itu adalah barang yang hilang dari mukmin. Artinya saat dia temukan diambil. Wali alla yaghtarra biha man la ya'rifu ma hiya 'alaihi min khata'. Ingat, agar orang yang tidak faham tentang kesalahan-kesalahan pada kelompok itu tidak tertipu. Nah, tidak tertipu. Misalkan ada orang tanya kepada kita, "Ustaz, apa hukumnya saya mengikuti kajian MTA, Majelis Tafsir Al-Qur'an?" Kan lihat gini, "Aduh, Pak, ngaji dulu aja, Pak. Yang penting hadir terus." Ini tanya sungguh-sungguh, benar-benar. Dia sudah membuka diri. Jawab, MTA itu sesat, memiliki pemikiran Mu'tazilah, Asy'ariyah. Nah, memiliki pemikiran ini, keyakinannya demikian. Jelas kan? Kan gitu. Kalau memang dia sungguh-sungguh bertanya, akan dia terima. Tapi kalau tidak, hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jal. Jangan, yang penting ngaji aja, Pak. Itu urusan belakangan, nanti aja, nanti. Yang penting ngaji dulu, nanti lah tahu sendiri. Ini mau tahu ya ini. Kalau dibilang mau tahu sendiri, ya enggak mungkin ilmu itu sampai dengan sendirinya. Ilmu itu harus disampaikan, harus diterangkan, harus dijelaskan. Nah, kalau misalkan dia salah paham dan itu terjadi, bilang, "Oh, saya udah tanya kok sama Ustaz Mukhtar tentang MTA. Ternyata Ustaz Mukhtar enggak melarang kok." Oh, piye coba. Tambah sesat dia. Nah, na'udzubillah. Wa min ha'ula'il ulama alladzina tawallaw hadhihi al-muhimmatil 'azimah, dan termasuk para ulama, mereka yang membawa misi besar ini, amalan biqaulin Nabi alaihi salatu wasalam, demi mengamalkan hadis Nabi, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa 'ammatihim. Min ha'ula'i alladzina bayyanu wa nasahu, di antara para ulama yang telah menjelaskan dan memberikan nasihat adalah Fadilatul Syekh Doktor Rabi bin Hadi Al-Madkhali fi hadzal kitab alladzi baina aydina. Termasuk dari mereka adalah Asy-Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, di dalam melalui kitab yang ada di hadapan kita, Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal aql. Kemudian Asy-Syekh Al-Fauzan menjelaskan di dalam kitab ini, Asy-Syekh Rabi menjelaskan manhaj para rasul di dalam berdakwah kepada Allah sebagaimana yang diterangkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beliau berbicara tentang manhaj kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran, sehingga terlihat jelas perbedaan antara manhaj para rasul dan manhaj kelompok-kelompok sesat itu yang menyelisihi manhaj para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di dalam kitab ini, kata Syekh Al-Fauzan, Syekh Rabi telah melakukan munaqasyah, diskusi ilmiah, ilmiah. Naam. Dengan contoh, dengan bukti. Naam. Maka kitab beliau ini karyanya walhamdulillah wafian bil maqsud kafian liman yuridul haqqa. Cukup untuk memenuhi tujuan tersebut, cukup bagi mereka yang ingin kebenaran, cukuplah. Sudah cukup. Tidak perlu, wah ini kan fatwa Syekh Rabi, fatwa ulama yang lain masih kurang gitu. Syekh Al-Fauzan menyatakan cukup. Wa hujjatan 'ala man 'anada wa kabar, karena yang beliau tulis berdasarkan bukti, berdasarkan hujjah. Fatwa yang beliau sampaikan berdasarkan bukti, berdasarkan hujjah. Apa alasan kita untuk kemudian menolaknya? Wa hujjah 'ala man 'anada wa kabar, dan karya beliau ini merupakan hujjah bagi mereka yang menentang dan bersikap sombong. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini Syekh Al-Fauzan hafizhahullah. Berikutnya adalah pujian dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Berikutnya adalah pujian dari Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam As'ilah As-Sunniyah li'allamati Diyaril Yamaniyah As'ilatu Syabab Thaif. Dalam kaset tersebut kata Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, min absarin nasi bil jama'at wa bidakhanil jama'at fi hadzal 'asr al-akh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullah. Di antara ulama yang paling mengerti betul tentang kelompok-kelompok di dalam Islam, demikian juga asap yang menyelubung, sesuatu yang belum jelas tentang kelompok-kelompok tersebut di zaman ini, adalah al-akh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullah. Pengakuan dari Syekh Muqbil, pengakuan dari Syekh Muqbil rahimahullah, bahwa Syekh Rabi adalah orang, termasuk orang yang paling mengerti tentang kelompok-kelompok di dalam Islam, ahlul bid'ah, hizbiyun, paling mengerti. Kata Syekh Muqbil, man qala lahu Rabi'un ibnu Hadi innahu hizbi fasayankashifu lakum ba'da ayyamin innahu hizbi. Barang siapa yang dinyatakan oleh Syekh Rabi bin Hadi dia seorang hizbi, yang dinyatakan oleh Syekh Rabi sebagai seorang hizbi, kata Syekh Muqbil, nanti lihat beberapa waktu kemudian akan terlihat dan terbukti jelas bahwa orang itu memang hizbi, bahwa orang itu memang hizbi. Yang sudah disebut Syekh Rabi sebagai la'ib, mutalawin, makir, nanti akan terlihat jelas bahwa ucapan Syekh Rabi itu memang betul. Dia bermain-main, la'ib, mutalawin, warna-warni, makir, membuat makar. Terlihat. Bukankah sudah terlihat sekarang ini? Yang disebut la'ib, mutalawin, makir. Nah, terlihat, ternyata betul seperti itu. Nah, katanya rujuk, ternyata poin-poin rujuk yang telah disebutkan tidak dia laksanakan, malah diselisihi sendiri. Bukti jelas, betul pernyataan Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Satadzkuruna dzalik, akan kalian ingat itu. Ini pesan dari Syekh Muqbil, akan kalian ingat hal itu. Seseorang disebut hizbi nanti akan terlihat jelas, terbukti bahwa memang betul dia hizbi. Nah, faqad syakhs yakunu fi bidi amrihi mutasattiran ma yuhibbu an yankashifa amruh. Memang pada awalnya orang itu awalnya sembunyi-sembunyi, enggak pengin ketahuan kalau dia hizbi, kalau dia makir, kalau dia laib, kalau dia mutalawin, diupayakan sembunyi-sembunyi. Ma yuhibbu an yankashifa amruh, dia tidak ingin kondisi aslinya dia itu diketahui oleh banyak orang. Kalau punya hubungan dengan hizbiyun, akrab, bergaul dengan aturathiyun, membela para da'i-da'i turathi, enggak pengin ketahuan. Tetapi lakin idza qawiya wa asbaha lahu atba, tapi kalau dia sudah merasa kuat, merasa besar dan punya pengikut, wala yadhurruhul kalamu fihi, dan dia merasa ucapan orang lain sudah tidak berpengaruh lagi pada dirinya, azhara ma indah, akan dia tunjukkan watak aslinya itu seperti apa. Oh, aslinya iki koyo ngono. Begitu. Fa ana ansahu biqira'ati kutubihi wal istifadati minha hafizahullahu ta'ala. Kata Syekh Mukbil, maka saya memberikan nasihat untuk membaca karya-karya Syekh Rabi dan mengambil faedah dari buku-buku beliau. Maka nasihat asatidah kita adalah rajin-rajin membaca karya Syekh Rabi dan karya ulama lain tentang jarh wa ta'dil. Nasihat ini bukan berarti terus 24 jam gitu harus baca gitu. Jangan salah paham. Fikih tetap dipelajari, akidah tetap dipelajari, nahwu sharaf tetap dipelajari, tapi jangan lupa baca juga, ambil faedah dari karya-karya Syekh Rabi dan para ulama lain yang berbicara tentang hudud kepada ahli bid'ah. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdullah As-Sabil, hafizahullahu taala, Imam Al-Haramil Makki Syarif. Kata beliau, "Naam, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah, naam, hadzal rajul, orang ini yang dimaksud adalah Syekh Rabi, beliau ini qama bil fardhil kifai, telah melaksanakan kewajiban yang sifatnya kifayah, melaksanakan tugas mengibarkan bendera jarh wa ta'dil." Tidak semua orang bisa berbicara tentang jarh wa ta'dil. Tidak semua orang bisa berbicara tentang jarh wa ta'dil. Kalau kita sudah berbicara tentang jarh wa ta'dil, serahkan pada ahlinya. Serahkan kepada para ulama yang memang mumpuni betul dalam jarh wa ta'dil. Nah, sudah betul-betul dijarah oleh imam jarh wa ta'dil, dijarah. Nah, ditahdzir oleh ulama besar, oleh seorang ulama jarh wa ta'dil, masih berusaha mencari tazkiyah dari ulama-ulama lain yang bukan di bidangnya. Kita tidak ingin meragukan keilmuan para ulama tersebut, bukan, tapi serahkan pada ahlinya. Syekh bin Baz menyerahkan jarh wa ta'dil kepada Syekh Rabi. Syekh Al-Albani menyatakan beliau adalah pembawa bendera jarh wa ta'dil. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah juga menyatakan seperti itu, menyerahkan kepada Syekh Rabi. Syekh Mukbil tadi sudah kita baca, Syekh Al-Fauzan menyerahkan kepada Syekh Rabi tentang jarh wa ta'dil. Lihat ulama-ulama besar ini, biar cari tazkiyah pembenaran, tanya kepada si A, tanya kepada si B, tanya kepada si C. Loh, kan dapat tazkiyah juga. La haula wala quwata illa billah. Itu sudah bisa untuk mengukur seberapakah jujurnya dia